إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، baiklah kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Kita masuk ke dalam bab masjid, yaitu bab al-masjid wa madhi as-salah. Kita masuk di bab yang 54, bab ibtina'i masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab pembangunan masjid Nabi. Haddatsana Yahya ibn Yahya wa Syaiban ibn Farrukh kilahuma an Abdul Warith qala Yahya akhbarana Abdul Warith ibn Sa'id an Abi Tayyah الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة أو في علو المدينة في حي يقال لهم بن عمرو بن عوف فقام فيه أربع عشرة ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا مقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بن النجار فجاءوا وقال يا بني النجار ثامنوني بحاطكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبش خرب فصويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا أضانتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار المهاجرة. Baik. Ini adalah kisah tentang bagaimana proses pembangunan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman Madinah. Rasulullah datang ke Madinah. Manazala fi ulumil Madinah. Fi ulumil Madinah au ulumil Madinah. Beliau pertama datang, yaitu singgah atau pertama dia datang turun di bagian atas kota Madinah, yaitu di mana? Di Quba. Fi hayyin yuqalu lahu Banu Amr bin Auf. Dia turun di kampung yang dinamakan dengan kampung Bani Amr bin Auf. Faqama fihi 14 lailah. Beliau tinggal di situ 14 hari atau 14 malam. Tsumma innahu arsala ila mala'i Bani Najjar. Kemudian Nabi mengirim utusan ke tokoh-tokoh Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah, kalau bagi orang Arab, keluarga ibu itu ya hampir bagi kita baku dewa. Karena kita di Minang lebih dekat dengan keluarga ibu. Nah, bagi orang Arab dan Islam, dekat itu adalah kepada keluarga bapak. Najjar ini adalah istrinya dari negeri apa, dari inilah, istri dari kakeknya, yaitu Hashim. Istrinya adalah dari Najjar. Maka Bani Najjar ini dikenal dengan ahwal Nabi, yaitu keluarga ibu. Bagaimana juga ibu atas ibu juga. Fajar muqallidi dan suyufihim. Mereka datang, yakni tokoh-tokoh dari Bani Najjar ini, pemuka Bani Najjar ini datang dengan menyandang pedang-pedang mereka. Ya, ini dengan senjata mereka datang. Qala fa ka'anni anduru ila Rasulillah ala rahilatihi. Anas bin Malik, seakan-akan aku melihat Nabi SAW di atas kendaraannya, jadi ontanya. Wa Abu Bakar ridfuhu. Abu Bakar adalah yang bonceng belakangnya. Wa mala Bani Najjar haula. Pemuka-pemuka masyarakat, pemuka-pemuka Bani Najjar itu di sekitar Nabi. Ya, karena di Madinah orang yang terdekat dengan Nabi adalah mereka. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub. Sampai Nabi dibawa oleh unta tadi ke halaman Abi Ayyub Al-Ansari. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hayth adrakathu as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di manapun dia mendapatkan waktu salat. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Nabi salat di marabidul ghanam. Ya, marabidul ghanam itu tempat berkumpulnya kambing, dihalaunya kambing kemudian dikurung gitu ya. Tsumma innahu amara bil masjid. Lalu beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Ada lagi di baca summa umira bil masjid. Kemudian diperintahkan untuk membangun masjid. Ya, diperintahkan berarti ada yang memerintahkan. yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau inna amara berarti dia langsung yang memerintah. Qala fa arsala ila bani ila mala'i bani Najjar faja'u. Kemudian Nabi mengutus kepada pemuka-pemuka Bani Najjar. Lantas mereka datang. Ini berarti prosesnya ketika di Bani Amr bin Auf, ketika dia berjalan diiringi oleh tokoh-tokoh Bani Najjar sampai pergi ke tanahnya atau halamannya Abi Ayyub. Ya sudah, itu proses lagi kan. Kemudian Nabi beberapa selang waktu setelah itu Nabi memerintah untuk membangun masjid. Apa prosesnya? Proses yang pertama, Nabi bermusyawarah, yaitu Nabi panggillah pemuka-pemuka dari Bani Najjar. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ya Bani Najjar, wahai orang-orang kampung Najjar, saminuni bihaitikum hadha, hargailah dan juallah kebun kalian ini. Qalu la wallahi ma natlu thamanu illa ila Allah. Jawaban dari Bani Najjar, tidak, demi Allah kami tidak meminta nilainya, harganya, kecuali kepada Allah. Artinya dia mewakafkan tanah itu. Qala Anas, Anas mengatakan, fakana fihi ma'qul, kana fihi nakhlun wa quburul musyrikin wa kharib atau wa khirab. Kata Anas Malik, adapun yang di dalamnya, apa yang aku katakan, di dalamnya terdapat pohon-pohon korma, ada kuburan-kuburan orang musyrikin, dan ada bangunan-bangunan yang sudah roboh, sisa-sisa bangunan. Ya. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakhl faqutil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong pohon korma, menebang. Wa fihi jawazu qat' al-ashjar al-muthmir lil-hajar. Di dalam ungkapan ini ada faedah, yaitu bolehnya memotong atau menebang pohon-pohon yang berbuah, lil hajah, untuk keperluan. Kalau memang terpaksa perlu kita untuk memotongnya, ya motong pohon-pohon kelapa misalnya. Pohon kelapa berbuah, lebat buahnya. Karena memang kita memerlukan tempat, lokasi, dan harus kita potong. Boleh kita potong. Kalau kita tidak butuh, lalu kita potong, mubazir. Ya? Karena kita masih bisa mengambil buah. Wal maslahatu listi'mal khashabiha. Untuk apa keperluannya? Ya. Untuk satu kemaslahatan untuk memakai kayunya. Pohon kelapa bisa dipakai kayunya. Aulil li yughrasu mawdi'aha ghayruha, atau ditanam kursinya itu pohon lain, ya, seperti orang punya kebun karet, ditobang kebun karet, dimasukkan, ditanamin sawit, atau sebaliknya, karena sawit kedai murah, disuruh untuk ditukar, sawit ditebang, ya, ditanam petai atau jengkol, ya, atau yang lain komunitasnya, itu boleh. Awli khawfi suqutiha ala syai'in tutlifuhu, atau dikhawatirkan buahnya jatuh menimpa yang lain sehingga menyebabkan yang lain rusak, atau batangnya atau sesuatu dari itu yang rusak. Aw ittikhad mawdi'a masjida, atau posisinya atau tempatnya dipakai untuk masjid. Aw qata'aha fi bilad al-kuffar idza lam yardu fathaha, atau ditebang di negeri kufar apabila tidak mengharapkan untuk menaklukkan atau membebaskan negeri itu. Kenapa ditebang? Untuk melemahkan posisi orang kufar, ya, karena fihi nikaya wa ghaidhan lahum wa idhafan wa irghaman. Karena sikap tadi dengan menebang pohon-pohon mereka itu adalah bentuk untuk melemahkan posisi mereka, ya, dari siasat dalam perang, ya, ghaidhan lahum, yakni bentuk sikap tegas dan marah, ya, orang sikap, artinya dalam kalau berperang dengan orang kafir, ya, kita mengambil sikap bagaimana menjatuhkan maknawiyah mereka. Wa bi quburil musyrikin fanubishat, dengan kuburan orang-orang musyrikin, di situ kan ada kuburan orang musyrikin, fanubisha, dibongkar, ya, berarti dipindahkan kuburan itu. Fi jawazu nabshil kuburi ini menunjukkan bahwa jawazu nabshil kuburi darisah, bolehnya membongkar kuburan yang sudah hilang, yakni tidak ada lagi tanda-tandanya, sudah hampir hilang. Maka dan kita tahu bahwasanya di situ ada kuburan, maka dibongkar. Wa anna idza uzila turabuha al-mukhtalata bi sadidihim wadimaihim jazat salatu fi tilkal ard, bahwasanya apabila dihilangkan tanah yang bercampur dengan darah dan nanahnya, maka boleh sholat di tempat tersebut. Nanti diangkat tulang-tulangnya, diangkat kemudian tanahnya yang kemungkinan bercampur dengan nanahnya juga diangkat. Wa jawazu ittikhadhu mawdi'iha masjidan idza tibat arduhu. Yang kedua, bolehnya menjadikan tempat itu sebagai masjid apabila tempat itu atau buminya bersih, suci. Yang ketiga, في أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها. Bahwa tanah yang di dalamnya dikuburkan mayat, yakni dalam kuburan, apabila sudah hilang tanda-tanda kuburannya, maka boleh dijual. وأنها باقية على ملك صاحبها وورثتها من بعده إذا لم توقف. Bahwasanya tanah itu tetap milik yang membelinya atau milik dari warisannya setelah dia, apabila tanah itu tidak diwakafkan. Apabila tanah itu tidak diwakafkan, ketika dibeli, isul tanah itu masih milik dia sampai diwarisi oleh keturunannya apabila tidak diwakafkan. Tapi kalau sudah diwakafkan, pindah tangan, itu milik Allah. Ya, wakaf itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Lalu wabil kharib wabil khirab wabil khirab fasuwiyat. Nabi SAW memerintahkan kepada sisa-sisa bangunan itu untuk diratakan. Sehingga dia menjadi tanahnya itu adalah tanah yang terhampar, datar, sehingga bisa dipakai untuk orang sholat. Kemudian qala fasuffus nakhla qiblatahu. Pohon kurma tadi dibariskan di hadapan kiblat, di arah kiblat. Ya, pohon kurma itu di, kalau kita ini di dinding depannya, jadikan sebagai dindingnya. Waja'alu 'idatayhi hijaratan. Lalu Nabi jadikan sisi pintu dari batu, yakni apa namanya, tiang untuk pintunya. Ya, jadi dinding-dindingnya dibuat dari batang korma, disusun, kemudian pintunya dibuat dengan batu. Qala wa kanu yartajizuna wa Rasulullah sama'ahum. Mereka itu bersenandung sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Dengan mereka mengatakan Allahumma inna la khaira illa khairul akhirah fansurul ansara wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali adalah kebaikan akhirat. Maka tolonglah orang Ansar dan orang Muhajir, Al-Muhajirin. Imam Nawawi mengatakan wa kanu yartajizuna fihi jawazu irtijaz. Ini menunjukkan bolehnya irtijaz. Apa itu? وقول الأشعار في حال العمل والأسباب ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها. Bolehnya bersenandung dan mengucapkan lirik-lirik dari syair dalam keadaan bekerja atau dalam perjalanan, bawa mobil, bawa motor. Untuk apa gunanya? Litansyitin nufus, untuk memberikan semangat kepada jiwa. Watashilul a'mal wal mashy 'alayha, dan mempermudah aktivitas kerja dan menjalan atau berjalan di atas kerja itu. Yang digunanya adalah untuk memberikan semangat saja. Wa ikhtalafu ahlul 'urud wal adab fi rijzi. هل هو شعر أم لا؟ Terjadi perbedaan pendapat ahli syair. Apakah rijz, senandung-senandung kata-kata yang diungkapkan, dia adalah syair atau puisi atau ya, atau tidak? Muttafaq ala anna syi'ra la yakunu syi'ran illa bil qasd. Mereka sepakat bahwasanya syair itu tidak dikatakan yang syair kecuali memang sengaja dia buat. Ada arahannya kemana dari makna dan rangkaiannya. Amma idza jara kalamun mawjud bi ghairi qasdin. Adapun apa yang terjadi yang keluar dari perkataan tapi seperti berirama dia. Ya, ada timbangannya, polanya. Ya, kalau enggak salah Mustafa Alun dan ada timbangnya. Dimakan dengan di sana cara memaparkannya. Syair Arab itu ada timbangannya. Kalau seandainya keluar dari mulut perkataan yang ada timbangan, ada polanya, tanpa ada tujuan tertentu, tanpa dimaksud, disengaja, fala yakunu syi'ra, maka itu bukan dikatakan dengan syair. Wa ala yuhmal ma ja'a li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syi'ra haram alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas inilah dipahamkan apa yang datang dari Nabi ketika dia misalkan irtijaz, bersenandung tadi, ya, karena syair haram terhadap Nabi. Nabi tidak boleh bersyair. Tapi ungkapan-ungkapan yang terkadang kita lihat ada ungkapan modelnya syair, yakni karena dia berpola, maka itu tidak dimakan dengan syair. Atau misalkan dibawa ke bahasa Indonesia-nya adalah puisi. Puisi, lagu itu asalnya apa? Yang terakhir puisi, ya. Nah, maka kalau senandung-senandung aja bisa, boleh memberikan semangat. Juga dilakukan oleh orang yang memandu onta. Onta itu kalau dia sudah apa, sudah letih, perlu ada penyemangatnya. Nah, di antaranya adalah irtijas, yakni senandung ini. Semakin bersemangat diiringi oleh otak itu, bersemangat juga dia. Ya. Sehingga ketika seorang pemandu unta dia beritijas, makanya unta yang semangat lari kencang. Nah, Nabi mengingatkan, kan di atasnya ada perempuan, hati-hati, kata Nabi. Yani perempuan di atas tentu tidak sanggup untuk menahan gerakan onta kalau dia sudah cepat. Baik. Jadi di sini kita melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun masjidnya ketika dia sudah membeli tanah, taunya yang punya nggak mau dijual. Dia tak maunya diwakafkan. Baik. As-salatu fi marabid al-ghanam. Hadis yang berikutnya 1174, hadatsana Ubaidillah bin Mu'ad al-Ambari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Abu Tayyah an Anas anna Rasulullah SAW kana yusalli fi marabid al-ghanam qabla ayyubna al-masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas bin Malik sholat di tempat berkumpulnya kambing. Jadi kambing 100 seperti di pagar, seperti ada halamannya. Maka Nabi sholat di situ sebelum masjidnya dibangun. Yang maksud aqala al-lughah hiya marabikuha wa mawadi'u mabituha wa mawadu mabitiha wa wada'a wa wada'iha ajsaduha 'alal ardi istiraha. Jadi marabit itu adalah tempat tempat tidurnya, tempat bermalamnya kambing, tempat istirahatnya kambing, gitu. Makanya ya, kalau kita bawa, ada yang menerjemahkannya kandang kambing, karena kambing biasanya orang memahaminya karena kambing di Indonesia. Apa yang dia sholat di kandang kambing kecil itu? Mungkin tidak, dia itu adalah halaman luas dipagar supaya dia tidak lari kemana-mana. Disitulah tempat bermalamnya, disitulah ya hampir juga dimakan dengan kandang kambing. Tetapi ingat, terkadang kosakata itu memberikan konotasi kemana arahnya. Seperti saya pernah sampaikan, seperti menterjemah alih bahasa khuf. Ya, ada yang terjemahkan sepatu kulit, maka terbayang bagi kita sepatu kulit yang dipakai ke kantor. Ada lagi mengatakan, oh karena dia tinggi menutup mata kaki, dibilang sepatu bot. Ya, kalau sepatu bot, yang terbayang bagi kita adalah orang pergi ke ladang. Nah, jadi perlu ada penjelasan. Nah, marabitul ghanam adalah tempat dia duduk istilahnya, ya, atau tidur malamnya. Ya, ada yang duduknya tuh gini ya, di atas kakinya, atau dia berbaring. Ya, itu namanya marabitul ghanam. Qala Ibn Durayd wa yuqalu dhalika aidan likulli dabatin min dawabil hawafir wasiba. Begitu juga dikatakan kepada setiap binatang ya yang berkaki kuku dua, yakni seperti kambing, sapi, kerbau. kerbau. Nah, kalau kuda satu. Nah, begitu juga dengan binatang-binatang buas. Juga dikatakan tempat, kalau ada tempatnya dia berkumpul, dan namanya marabit. Wastadallu bihadzal hadits Malik wa Ahmad rahimahumullah wa ghayruhuma mimman yaqulu bi taharati baul ma'qul wa warathatihi. Dengan hadis ini Imam Malik dan Imam Ahmad serta yang lainnya mengambil sebuah argumentasi. Ya. Bahwa argumentasi terhadap kesucian kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya dan sucinya kotorannya. Qad sabaqa bayanu mas'alat fi akhir kitab at-taharah. Penjelasan ini telah berlalu di ujung kitab taharah. Wa fi annahu la karahata fi sholati fi marahil ghanam bi khilafi a'tan al-ibil, wa qad sabaqat al-mas'alatu huna aidan. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada hukum makruhnya untuk sholat di tempat perkumpulan kambing tadi, dikumpulkan kambing tadi, berbeda dengan tempat dikumpulkannya unta. Dan ini telah berlalu. Kenapa bisa diambil hadis ini menjadi argumentasi akan kesucian kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan? Bagaimana kita mengambil istidlalnya, pengambilan argumentasinya? Bahwa salah satu syarat sah sholat adalah sucinya tempat, pakaian dan badan dari najis. Marabitul ghanam sudah pasti ada tainya, sudah pasti ada kencingnya. Ya. Lalu Nabi mengajarkan di situ. Nabi juga menyuruh kita untuk bersih. Wasiyabaka fatahhir. Allah mengatakan, pakaianmu sucikanlah. Ini menunjukkan bahwa kencing dan kotoran itu tidak najis. Kalau najis tentu Nabi tidak sholat di situ. Kalau ada yang bertanya, kalau enggak najis boleh dong dimakan? Ya terserah Anda. Dijual boleh, karena dia bukan barang najis. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya kajian kita yang pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.